Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah mengenal sunnah, sehingga kita bisa benar-benar menjalani ibadah ini di atas ilmu wal basirah. Sungguh nikmat yang sangat besar dan tak terhingga. Setelah nikmat keislaman adalah nikmat mengenal sunnah. Karena banyak dari manusia, banyak dari kaum muslimin yang mengaku beragama Islam, tetapi mereka jauh daripada ibadah, jauh daripada memperhatikan rukun-rukun Islam. Nah, namun bisa dibandingkan dengan keadaan kita setelah mengenal sunnah. Dahulu kita orang yang bermalas-malasan, melewatkan sholat dari waktunya, menunda-nunda, bahkan meninggalkan sholat tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada beban. Begitu mengenal sunnah, subhanallah, jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Inilah fadilah dan keutamaan daripada ilmu. Bahwasanya ilmu itu akan membimbing dan mengarahkan pemiliknya kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduannya. Ya, coba lihat kepada diri kita masing-masing. Dahulu kita orang yang beragama Islam dari kecil, dari lahir. Ya. Sejak usia kapan kita betul-betul berpegang dengan Allah, berpegang dengan sholat, menjaga waktu sholat, menjaga sunnah, menjaga sholat berjamaah. Nah, jangankan sholat berjamaah di masjid, jangankan sholat-sholat sunnah rawatib, sholat wajibnya saja ditinggalkan. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat hidayah sunnah ini. Entah kok bisa kita begitu semangat ya untuk mengamalkan ajaran syariat terutama masalah sholat. Nah, kenapa? Karena kita betul-betul mengetahui bahwa keutamaan sholat itu amatlah besar. Demikian pula meninggalkannya dosa yang sangat besar. Dan kajian kita malam hari ini, dosa besar yang keempat ini adalah tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Nah, Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَةِ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang adha'us sholah, menyia-nyiakan sholat, wa taba'us syahwat, dan memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aman dan beriman, wa amila sholihan dan beramal sholih. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya dan memperbaiki keadaannya. Dahulu dia meninggalkan sholat, kemudian bertaubat kepada Allah, beriman dengan hukum dan rukun-rukun sholat, dan beramal soleh, yakni mengerjakan sholat setelah taubatnya. Nah, Qala ibn Abbas radhiyallahu anhu, anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, sungguh Allah telah meridhai keduanya, laisa ma'na adda'uha tarakuha bil kulliyah. Tadi kita sudah baca ayat khalfun adau sholah, orang yang menyia-nyiakan sholat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bukanlah makna adauha itu menyia-nyiakan, tarakuha bil kulliyah, meninggalkannya secara keseluruhan. Bukan itu maknanya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Walakin akhruha an waktiha, tetapi mereka mengakhir-akhirkan dari waktu pelaksanaannya. Nah, jadi yang dimaksud di dalam ayat, golongan yang menyia-nyiakan sholat bukan meninggalkan sholat secara keseluruhan, tetapi menyia-nyiakan dari pelaksanaan di waktunya, yakni menunda-nunda. Ya. Bayangkan, menunda-nundanya saja diancam dengan kesesatan, diancam dengan al-wail, neraka yang ada, lembah yang ada di dalam neraka. Dia melaksanakan sholat, tetapi menunda-nunda, maka diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akan dimasukkan ke dalam al-wail. Nah, neraka wail. Alhamdulillah. Maka kita bertaubat kepada Allah. Jika di masa awam kita dahulu suka menunda-nunda sholat sampai datang masuk waktu. Nah. Waqala Sa'id bin Musayyib, berkata Imam Sa'id bin Musayyib, imamnya para tabi'in rahimahullah, kata beliau, huwa dia alla yusalli dhuhra hatta ya'ti al-'asr. Dia tidak melaksanakan sholat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Wa la yusalli al-'asr ila al-maghrib, tidak sholat asar kecuali setelah masuk waktu maghrib. Wa la yusalli al-maghriba ila al-'isya, tidak sholat maghrib kecuali sampai masuk waktu isya. Wa la yusalli al-'isya ila al-fajr, tidak sholat isya kecuali setelah masuk waktu fajar, sampai waktu fajar. Wa la yusalli al-fajr ila thulu'i syamsi, tidak sholat fajar sampai terbitnya matahari. Nah, qala faman mata huwa musirrun ala hadhihi halah, maka siapa yang terus menerus ya hingga kemudian dia mati di atas keadaan ini, suka menunda-nunda sholat, walam yatub dan tidak bertaubat, wa'adahullah biwadin fi jahannam, Allah akan ancam ya dirinya, pelaku tersebut, dimasukkan ke dalam wadin, lembah, fi jahannam, di neraka jahannam. Naam. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, juga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa mereka orang-orang yang sholat tapi celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ay, kata mufassir, ghafiluna anha mutahawinuna biha, yakni orang-orang yang lalai dari mengerjakan pada waktunya, mutahawinun, meremehkan hukum sholatnya atau meremehkan pelaksanaan sholatnya. Diancam, dia sholat ya, tapi mengakhir-akhirkan dari waktunya. Nah, qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, saat Rasulullah annalladzina hum an salatihim sahun, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku bertanya kepada Rasul, siapa orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Qala, maka Rasul menjawab, huwa ta'khirul waqti, yaitu mengakhirkan dari waktunya. Nah, assalamualaikum. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita membaca dan mendengarkan ayat ini, mendengarkan ancaman dari Rasulullah, ancaman dari Allah dan Rasulnya, masihkah kita mau menunda-nunda sholat? Ketahuilah bahwa baik buruknya keimanan seseorang itu terlihat dari sholatnya. Baik buruknya keimanan seseorang terlihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya akan baik. Demikian kalau dia orang yang suka melalaikan sholat, rusak sholatnya, buruk sholatnya, maka dijamin amalan yang lainnya lebih buruk. Pegang. Antum lihat, kalau orang itu sholatnya bagus, insya Allah amalan yang lainnya pun bagus. Tapi kalau orang itu amalan sholatnya buruk, suka nunda-nunda waktu, bahkan melalaikannya, meninggalkannya, maka dijamin hal-hal yang lainnya pun lebih buruk. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, ada orang rajin sholat, tapi kok ya dia suka mencuri, iya, suka zina, iya, suka minum-minuman keras, iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya padahal di Quran sudah disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dipertanyakan salatnya. Nah, ya, kok bisa salat tapi masih suka begini dan begitu, melakukan dosa-dosa besar? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, dipertanyakan salatnya. Apakah dia sudah mendatangkan rukun dengan baik, mendatangkan ya syurut sholatnya dengan baik, apakah sudah menghadirkan hatinya, khusyuknya di dalam sholat dengan baik. Nah, jadi barakallahu fikum, sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah orang yang bagus menunaikan rukun dan syaratnya. Ya, berwudunya bagus, rukunnya, sholat, syurut-syurutnya, kehadiran hatinya, kekhusyuan hatinya, itulah yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya kita masih suka berbuat dosa besar, padahal kita rajin sholat, koreksi sholatnya. Ada apa dengan sholat saya? Kok saya masih suka begini dan begitu? Ya, tidak bergeming ketika mendengar ayat tentang riba, tidak bergeming ketika mendengar ayat tentang zina, masih suka berzina, masih makan riba, masih melakukan riba, padahal kita rajin sholat, dipertanyakan sholatnya. Sudahkah khusyuk dalam sholatnya? Sudahkah rukun syurutnya ditunaikan dengan baik atau tidak? Nah, koreksi. Ayo, kita koreksi masing-masing diri kita. Ya, bagaimana keadaan kita dengan maksiat? Sudahkah kita berusaha meninggalkannya dengan baik atau masih suka melakukan maksiat? Kalau masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, periksa sholat kita. Periksa. Nah, mumpung masih di dunia, ada kesempatan untuk mengoreksi, memuhasabah sholat kita. Nah, mudah-mudahan dengan mengoreksi sholat kita, menghadirkan hati ketika mau melaksanakan sholat, memutus cinta kita dengan dunia ketika mau melaksanakan sholat, mudah-mudahan Allah jadikan sholat kita sebagai sebab ya, pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ya, di dalam sholat itu perjuangan. Ya, di dalam sholat itu perjuangan. Dan dari awal sampai akhir berjuang kita. Nah, bergulut dengan pikiran-pikiran di luar sholat. Datang urusan satu, tepis lagi. Datang lagi yang kedua. Datang yang ketiga, tolak. Terus seperti itu. Nah, bahkan terkadang sampai lupa. Sudah rokaat keberapa ini? Sudah ruku atau belum? Sudah. Nah, perjuangan. Maka hendaknya kita ya, ketika melaksanakan sholat betul-betul ya, menghadirkan hati. Memfokuskan hati. Ya, dengan apa yang kita baca, dengan gerakan yang kita lakukan. Tak lain agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan sholat. Sebab kesempurnaan sholat seseorang itu ada pada khusyuknya. Semakin khusyuk, maka insya Allah sempurna sholatnya. Maka demikian sebaliknya, semakin rusak kekhusyuan seseorang, sedikit keutamaan dan pahala yang dia dapatkan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada orang yang sholat tapi dia hanya mendapatkan 1/5 saja dari pahalanya. Kenapa? Karena tidak ada kehadiran hati di dalam sholat. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Sholat di masjid, ya, di atas sajadah, tapi hatinya ada di pasar, hatinya ada di kantor, hatinya ada di pabrik, hatinya ada di tempat, ya, mall dan lain sebagainya. Nah, ya, itu memang perjuangan. Sebab disebutkan di dalam hadis, idza uqimatish shalah, kalau sholat sudah ditegakkan, ya, kalau sholat sudah ditegakkan, idza uqimatish shalah, jaa syaiton, syaiton datang mengganggu orang yang hendak melaksanakan sholat. Wa yaqul, dan syaitan berkata, udzkur kaza, udzkur kaza, ingatlah ini, ingatlah ini. Nah, maka ketika kita mau sholat, memang harus pasang badan untuk mempersiapkan diri melawan syaitan yang membisikkan tadi. Nah, karena syaitan ketika ditegakkan iqamah, dia datang. Ingatlah ini, ingatlah itu. Sehingga tidak jarang ketika kita mau sholat, ingat, waduh, kunci belum, masih menggantung di motor. Ah iya, jemuran. Oh iya, utang. Oh iya, cicilan. Oh iya, belum ke rumah si fulan. Oh iya, masih punya janji. Sekian banyak urusan-urusan di luar sholat, ya, datang menghampiri kita setelah ditegakkan iqamah. Nah, barakallahu fikum. Maka kita terus meminta perlindungan kepada Allah agar senantiasa dibantu supaya khusyuk di dalam sholat kita sehingga mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat yang kita kerjakan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, kemudian yang menjadi perhatian yaitu masalah pelaksanaan sholat isya. Ya, banyak dari orang awam mereka sengaja menunda pelaksanaan sholat isya supaya nanti bisa digabung dengan tahajud. Ya, bangun jam 2 sholat isya terus sholat tahajud. Ini kesalahan yang harus diluruskan. Karena sholat isya itu waktu akhirnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai uzur sampai pertengahan malam saja. Pertengahan malam itu kapan? Dihitung dari masuknya waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Kemudian dibagi 2. Itulah pertengahan malam. Misal, maghrib jam 6. Kemudian waktu subuh jam 5 misalnya. Maka dari jam 6 ke jam 5, berapa jam? 11 jam. Dibagi 2, berarti ada 10 jam. 5 jam setengah, gitu kan? Nah, 5 jam setengah dari jam 6 itu berapa? 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12. Itu akhir malam. Dan itu tidak mesti selalu setengah 12, berganti-ganti. Nah, sesuai dengan waktu maghrib dan waktu subuhnya. Maka sholat isya tidak boleh lewat dari setengah 12 atau lewat dari setengah pertengahan malam. Ya, barakallahu fikum. Ini masih banyak orang-orang awam seperti itu. Sudah sholat isya, belum nanti aja gabung dengan tahajud. Masya Allah, tahajudnya jam berapa? Nanti jam 3. Lu waktu isya jam berapa berakhirnya? Subuh. Lah, sampai waktu menjelang waktu subuh itu bagi orang yang darurat. Adapun orang yang tidak mempunyai kedaruratan, tidak mempunyai uzur, maka waktunya hanya sampai pertengahan malam saja. Dan waktu pertengahan malam sebagaimana tadi sudah kita hitung. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, inilah butuhnya penting ilmu membimbing kita pada terjatuh ke dalam ya kesalahan, barakallahu fikum. Nah. Kita lanjutkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi ya tentang orang yang mengakhirkan sholat. Tentang orang yang celaka dalam sholatnya. Maka Nabi menjawab, huwa ta'khirul waqti, yaitu orang yang mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat dari waktunya. Sholat duhur, ya, jam 12 katakan. Kemudian masuk waktu asar, jam 15.25. Jam 15.25 atau jam 15.30 dia baru sholat. Tidak diterima sholatnya kalau tanpa uzur. Ya. Atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, siapa yang melalaikan pelaksanaan sholat dari waktunya sampai masuk waktu kedua tanpa uzur, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Nah, meskipun dia sholat, tapi tidak sah sholatnya. Nah, kenapa? Karena di antara syarat sahnya sholat adalah dilaksanakan pada waktunya. Nah, sementara dia keluar dari waktu tanpa uzur, maka demikian dia tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Nah, barakallahu fikum. Okay. nafas. Ya. Qala Syekh mu'alif rahimahullah, ai ta'khiru sholati an waqtiha, mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya. Sammahum musallin, Allah sebut mereka, Allah namakan mereka orang-orang yang sholat. Lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha, tetapi karena mereka melalaikan, memehkan, yang mengakhir-akhirkan dari waktunya. Wa'adahum biwail, Allah ancam mereka dengan wail. Wa huwa syiddatul azab, yaitu azab yang keras. Waqila dikatakan juga wail itu adalah wadin fi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahannam. Lau syujirat fihi jibalud dunya, yang seandainya gunung-gunung yang ada di dunia dimasukkan ke dalam wail ini, ladzabat min syiddati harrihi, ini saya akan melebur atau akan lebur dikarenakan saking panasnya neraka wail. Nah, bayangkan seandainya gunung-gunung dunia dimasukkan ke dalam neraka wail, maka akan lebur, ya, disebabkan panasnya neraka tersebut. Wa huwa maskanu may yatahawanu bis-shalah, dan itu adalah tempat orang yang melalaikan salat. Wa yu'akhiruha an waqtiha, dan akhir-akhirkan dari waktunya. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Tidak kebayang, ya, dengan siksaan yang lebih besar daripada ini. Nah, orang yang sholat, melalaikan sholat, dari waktunya saja sedemikian keras ancaman siksanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan? Kafir. Nah, ya. Man taraka sholata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, dia telah kafir. Nah. Illa ayatuba ilallahi ta'ala. Kecuali dia bertaubat kepada Allah ta'ala. Menyesal. Wa yandamu ala ma farrata. Dia menyesal atas apa yang telah terjadi dari pelalaian tersebut. Nah. Dia bertaubat ya Allah. Dulu saya suka meninggalkan sholat. Suka melalaikan sholat. Ya Allah, saya menyesal. Ya Allah, saya taubat. Ya Allah. Nah, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dirinya dan menyelamatkan hamba tersebut daripada ancaman neraka wail. Nah, kemudian Allah ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan daripada mengingat Allah. Sungguh berapa banyak, ya, sungguh di antara sebab terbesar lalainya seseorang daripada sholat adalah harta. Sibuk ngurusin dagangan, sibuk ngurusin kerjaan, sibuk ngurusin bisnis sampai lupa sholat. Giliran dipanggil bos, lagi mau makan pun siap bos. Mau tidur siap bos. Nah, siap. Iya. Giliran waktunya azan, dipanggil bos, bosnya duluan. Ittaqillah, na'udzubillah. Ya. Jadi hamba manusia daripada hamba Allah. Nah, bahkan yang lebih parah, belum sholat ngobrol, ngopi, ya, ngalor ngidul, main catur, begitu dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah azan, pulang, bukannya wudu, malah tidur. Ini syaitan, ya, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan melalaikan sholat dari waktunya. Nah, kemudian, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Ya, sibuk main sama anak. Ayo ngajak jalan-jalan anak ke taman, ke pantai, ke mall. Begitu melihat waktu, waduh sudah 3:30. Sudah lewat waktu zuhur. Nah, mimpi menyenang-nyenangkan anak, senang-senang sama anak, lupa sama sholat. Anak jadi fitnah. Anaknya menjadi menjadi fitnah. Kalau sudah waktunya sholat, tinggalkan yang lagi dagang bakso-bakso. Dengar sholat, wis, tinggalkan. Taruh dulu, parkirkan dulu baksonya. Enam. Ya. Gorengan-gorengan. Ya, taruh dulu. Ya, barakallahu fikum. Wallahi, enggak barokah. Enggak barokah hasilnya. Enam. Maka menyesallah, menangislah ketika kita sampai terlewat melaksanakan sholat jangan gara-gara ngurusin dunia. Nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, astagfirullah, kenapa sampai lewat sholat jamaah? Ya. Nah, gara-gara ngurusin dagangan, gara-gara ngurusin pelanggan. Nah, rezeki itu sudah tercatat. Yang punya warung, setengah jam atau 15 menit sebelum azan tutup warungnya. Dah kunci. Ada yang datang, maaf ya, saya mau sholat dulu. Kalau memang rezeki gak akan kemana. Nah, dan itu sudah saya buktikan. Ya, orang tua punya toko. Ya, saya bilang, Pak, Bu, ditutup ya 15 menit. Nanti pelanggannya lah. Kalau rezeki mah tidak akan kemana. Nah, ya udah, terserah ditutup. Saya kunci. Pergi ke masjid, kurang lebih setengah jam, sudah balik lagi. Itu pelanggan pada nunggu di depan warung. Saya bilang, lihat Pak, kalau rezeki tidak akan kemana. Nah, kalau memang sudah mendekati waktu sholat, tutup. Karena kalau sudah masuk waktu, ujian datang, banyak pelanggan. Kan kita nggak enak mau ngusirnya, ya kan? Akhirnya dilayani, maka tutup sebelum mereka datang. Setengah 15 menit atau setengah jam, tutup. Ya, udah persiapan sholat. Nah, barakallahu fikum. Yang kita cari keberkahan harta, bukan banyaknya harta. Percuma banyak harta kalau nggak berkah. Tidak bisa mendatangkan ketenangan, tidak bisa mendatangkan ketentraman. Buat apa banyak harta kalau nggak tenang? Nah, hartanya banyak, punya ini, punya itu, tapi nggak tenang. Kan percuma. Ya, lebih baik yang biasa-biasa saja, makan cukup, gitu kan. Nah, hatinya tenang. Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat. Masya Allah, itu yang kita cari di dunia ini. Dan memang hakikat Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Maka hidupnya kita ini hanya menunggu sholat, dari sholat ke sholat saja. Ya, usaha, ataupun bisnis, ataupun kuliah, sekolah, itu hanya selingan. Selingan. Hakikatnya kita hanya menunggu, habis sholat subuh ke sholat zuhur, habis sholat zuhur ke sholat asar. Dah, itu aja. Nunggu mati, sudah. Sholat, sholat, sholat. Tinggalkan segala urusan kalau sudah masuk, waktu sholat. Nah, barakallahu fikum. Qala wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka siapa yang melakukan demikian, yakni melalaikan sholat gara-gara harta, gara-gara anak, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Qala al-mufassirun, berkata para mufassir, al-muradu bidzikrillah hadhil ayah au fi hadhil ayah, maksud daripada mengingat Allah di dalam ayat ini adalah as-shalawatul khamsi, sholat lima waktu. Faman istaghala bimalihi, maka siapa yang tersibukkan dengan hartanya, fi bai'ihi wa syira'ihi, dalam urusan jual belinya, wa ma'isyatihi, dan nafkahnya, kesibukannya mencari uang, wa auladihi, atau kesibukan dengan anak-anaknya, anis sholat, daripada sholat, fi waktiha, dari waktunya, kana minal khasirin, dia sebagai orang-orang yang merugi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanadnya hasan, man hafadhu 'alaiha, siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuron, maka nanti di akhirat dia akan memiliki cahaya yang terang benderang yang akan menerangi jalan dia menuju surga. Wa burhanan, mempunyai bukti di hadapan Allah bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Wa najatan yaumal qiyamah, dia akan mempunyai keselamatan atau diselamatkan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, tapi siapa yang tidak menjaga salat lima waktunya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak pula mempunyai bukti, tidak pula diselamatkan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, ma'a fir'auna, akan dikumpulkan bersama Fir'aun. wa Qarun bersama Qarun, wa Hamana bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak menjaga sholat lima waktunya, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, dan Qarun, dan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Mereka empat orang itu kafir. Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, mereka orang kafir. Maka maknanya orang yang meninggalkan sholat, dia kafir dan akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan mendapatkan siksa yang sangat keras. Iyadzan billah. Qala ba'dul ulama rahimahumullah, berkata sebagian ulama rahimahumullah, wa innama yuhsyaru tarikus shalah ma'a haula'il arba'ah, orang-orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan bersama mereka empat golongan, empat orang itu. Qala innama yastaghilu 'anish shalah bimalihi, karena mereka tersibukkan dari melaksanakan sholat dengan hartanya atau dengan kerajaannya, dengan jabatannya, dengan dagangannya. Fa inistaghala bimal, kalau dia terlalaikan dari sholat, sibuk dengan hartanya, husyira ma'a Qarun, dia dikumpulkan bersama Qarun. Qarun itu banyak harta sampai-sampai melalaikan daripada ibadah. Saking banyaknya harta, lalai lupa daripada ibadah. Wa inistaghala bimulkihi, dan siapa yang tersibukkan dari sholat karena kerajaannya, karena kekuasaannya, ya, husyira ma'a Fir'aun, dikumpulkan bersama Fir'aun. Ya, gara-gara kekuasaan sampai lupa ibadah kepada Allah. Wa inistaghala biwizarati, dan siapa yang tersibukkan dengan jabatannya, pangkatannya, kedudukannya, husyira ma'a Haman, dikumpulkan bersama Haman. Haman itu menterinya Fir'aun yang katanya mau membangun gedung sampai ke langit untuk membuktikan ya apakah Allah itu ada di langit atau tidak, ya kata Fir'aun. Nah, wa inistaghala bitijaratihi, dan siapa yang sibuk dengan dagangannya, husyira ma'a Ubay bin Khalaf, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, tajiril kufari di Makkah, pedagang besar dari golongan kafir di Makkah. Nah, ridhokah kita kalau dikumpulkan bersama mereka ini? Na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, kita berlindung kepada Allah dari mereka. Dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan taufik, kekuatan, keistiqomahan, ibadah kepada Allah sampai bertemu dengannya di kemudian hari nanti. Sungguh tidak ada kebahagiaan kecuali dari mereka orang-orang yang istiqomah di dalam sholatnya. Karena kalau sholatnya baik, insya Allah akan mengarahkan, ya membimbing dia kepada kebenaran dan menjauhkan dirinya daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita selesaikan sampai jam 9, 5 menit lagi. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, mukhbiran an ashabil jahim, mengkhabarkan tentang penghuni neraka jahim. Ya, neraka. Mas talakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Entah meninggalkan secara keseluruhan atau mengakhir-akhirkan waktu sholat, ya, dari waktunya. Walam nakunut imul miskin, tidak pula memberi makan orang miskin, padahal kaya, ya, padahal banyak hartanya. Tapi melihat anak-anak miskin, orang-orang miskin, tidak tergerak hatinya untuk memberikan sedekah kepada mereka. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, duduk, ya, mengolok-olok bersama orang-orang yang mengolok-olok. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan. Nah, yakni terlupakan daripada hari kebangkitan, bahwa nanti mereka akan mati dan dibangkitkan membawa amalan-amalan mereka. Hatta atana yakin, sampai datang kematian kepada kami. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak lagi bermanfaat syafa'atnya orang-orang yang memberikan syafa'at. Surat Al-Mudathir ayat 42-48. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah, antara seorang hamba dengan kekufuran ada pada meninggalkan sholat. Maknanya, jika meninggalkan sholat, dia telah kafir. Saya pernah menanyakan kepada salah seorang syekh waktu di Yaman, ya syekh, apakah meninggalkan sholat ini, meninggalkan semuanya, atau bagaimana? Kata syekh, meskipun hanya meninggalkan satu waktu, meskipun hanya meninggalkan satu waktu dengan sengaja, dia terjatuh ke dalam hadis ini. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, sungguh mengerikan, sangat-sangat mengerikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Lalu bagaimana jika tidak sengaja? Maka segera sholat mengkodoknya. Misal kelupaan, ya, atau ketiduran, maka dia melaksanakan sholat, mengkodok sholat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama au nasya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa, maka hendaknya dia sholat, ya, ketika dia ingat langsung, oh iya belum sholat, langsung sholat. Ya, ketiduran misalnya, begitu bangun langsung sholat, ambil air wudhu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Masih banyak dalil Quran, dalil hadis tentang hal ini, namun saya kira karena waktu yang sudah sempit, ya, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.